Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ahli ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah. Dhikru akhlaqi hadzal 'alim wa awsafihi fima bainahu wa baina rabbih azza wa jal. Penyebutan ataukah menyebutkan akhlak seorang alim yang dan sifat-sifatnya antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlak kepribadian dia dan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah. Qala Muhammad ibn al-Husayn. Berkata Imam Muhammad ibn al-Husayn Abu Bakar al-Ajuri. Jami'u ma taqaddama zikruna lahu. Mimma yambagi lil'alimi an yasta'mila minal akhlaki syarifati. Kulluha tajri lahu bitawfiqin min maulahul karim. Seluruh apa yang telah kami sebutkan terdahulu dari akhlak-akhlak yang sepantasnya untuk diamalkan dari perangai-perangai ataukah akhlak-akhlak yang mulia, semuanya itu berjalan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang belajar, dia belajar sungguh-sungguh. Seorang yang belajar, dia memulai Tayyib. Seorang yang belajar dan dia belajar sungguh-sungguh, dia mengharapkan dari apa yang dia pelajari manfaat untuk dirinya, mengangkat kejahilan dari dirinya, dan dia mengamalkan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, itu semuanya berlaku atau mampu diamalkan dikarenakan adanya taufik dari Allah. Kita hanya sekedar usaha. Maka perbaikilah usaha kita agar mendapatkan hasil yang baik. Wa man jarallahu taufiqu bima dzakarna kana isti'maluhu lil akhlaqi syarifati fi ma bainahu wa baina rabbih azza wa jal a'zamu sya'nan. Mimma dzakartu mimma qad awsalahu maulahul karim ila qalbihi. Dan siapa yang ia mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang telah kami sebutkan, sehingga dia mengamalkan dalam perangainya akhlak-akhlaknya yang mulia antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala, a'zamu sya'nan, itu merupakan perkara yang agung, perkara yang besar. Mimma dzakartu mimma qad awsalahu maulahul karim ila qalbihi. Dari perkara-perkara yang telah aku sebutkan tersebut, dari berbagai macam rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan pada dirinya, yang nyampe ke sanubarinya, ke hatinya. Yumati'uhu biha syarafan lahu bima khassahu bihi min ilmihi. Allah memberikan kenikmatan dan anugerah kemuliaan untuk dirinya dengan apa yang dia telah dikhususkan dengan ilmu yang dimiliki tersebut. Ijalahu warisu ilmil anbiya, yang mana Allah menjadikan dia pewaris ilmu para nabi. Wa qurratun li'uyunil awliya, dan dengan taufik Allah, akhlak-akhlak yang dia mampu amalkan itu merupakan penyejuk mata, hiasan bagi para wali-wali Allah. Watabiban likulubi ahlil jafa, dan keadaan dia itu merupakan penyembuh, obat, dokter bagi hati-hati yang kaku. Famin sifatihi, di antara sifat-sifat yang Allah telah berikan anugerah kepada seorang tersebut, alim yang mendapatkan taufik dari Allah, adalah an yakuna lillahi syakiran, hendaklah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu dzakiran, ia pula berusaha untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daimaz dzikri bihalawati hubbil madzkur, terus melakukan kegiatan zikir dengan seluruh cakupan makna zikir, bil lisan, bil qalb, dengan lisan dia berzikir, dengan hatinya dia berzikir, dan bahkan dia berzikir dengan anggota tubuhnya terhadap perintah-perintah yang Allah perintahkan dia mengamalkan, dan terhadap larangan yang Allah larang sebagai konsekuensi dari zikirnya maka dia meninggalkan. Terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia memujinya dan bersyukur atasnya. Daiman zikir bihalawati hubbil madzkur, dan dia menikmati manisnya zikir tersebut dengan mengingat zat yang dia na'am berzikir kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mun'amun qalbuhu bimunajatir rahman, dia menikmati dengan hatinya bermunajat kepada Allah Ar-Rahman. Ya'uddu nafsahu ma'a syiddati ijtihadihi khati'an mudhniba, ia menganggap dirinya dalam keadaan dia sudah bersungguh-sungguh masih saja ada kesalahan dan melakukan dosa. Wa ma'adda'ubi ala husnil amali muqassira au muqsira, dan dia menganggap dirinya sekalipun dia telah sungguh-sungguh, telah giat bersemangat untuk melakukan husnul amal, amal yang baik, masih saja dia menganggap dirinya orang yang sedikit amalannya. Laja'a ilallahi azza wa jalla faqawa dhuhruhu, sehingga dia dengan keadaan itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kuatlah punggungnya untuk memikul beban ibadah, tanggung jawab dan amanah yang ia memegang status di atasnya sebagai seorang alim, sebagai seorang pemimpin, seorang figur, seorang yang dicontoh oleh yang lain, sebagai orang tua atau sebagai guru, murid atau seterusnya. Tidak seorang alim tersebut ia lepas dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia bersandar itulah maka menjadi kokoh punggungnya. Wa wasaqa billahi falam yakhaf ghairahu, dan dia merasa percaya dengan Allah zat yang senantiasa menolong dan membantunya, sehingga tak perlu lagi ia merasa takut dan khawatir pada selainnya. Mustaghnin billahi an kulli syai, ia sudah cukup dengan apa yang Allah berikan, tak butuh kepada uluran tangan segala sesuatu yang lain. Wa muftaqirun ilallahi fi kulli syai, dan ia senantiasa merasa butuh, fakir kepada Allah dalam setiap kebutuhannya. Dalam kebutuhan pribadinya yang lahir ataupun kebutuhan yang batin terkait sama ibadah dia, ilmu dia, na'am, dan kebahagiaan dia, semuanya dia serahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah menciptakan dirinya, Rabb yang telah mengatur seluruh urusannya. Bersandar penuh dia. Tak merasa butuh kepada yang lain. Naam, dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Unusuhu billahi wahdah. Dia merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa wihsyatuhu mimman yusghiluhu an rabbih. In izdada ilman khafa tauqidal hujjati. Dan justru kekhawatiran dia, kegelisahan dia adalah dari adanya perkara-perkara yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ilmunya bertambah, dia justru malah takut jangan sampai itu semakin memperkuat tuntutan untuk dirinya. Naam. Semakin dia merasa terhalangi untuk dekat dengan Allah dengan banyaknya hal-hal yang menghalangi, maka yang dia khawatirkan adalah dirinya. Jangan sampai ilmu yang sudah sampai dari nasihat-nasihat yang dia mendengarnya, atau nasihat-nasihat yang dia membacanya, atau dari ayat-ayat yang dia menyaksikannya. Naam, bukti-bukti akan kekeliruan dirinya, sehingga dia mau kembali kepada Allah kok susah. Amalan gak bertambah, teguran semakin banyak. Maka dia semakin khawatir, jangan sampai pengetahuan yang selama ini ditekankan dan dia usahakan untuk dia mendapatkan, justru itu akan semakin memperburuk keadaannya. Mushfikun ala ma madha min salihi amalihi an la yuqbal minhu. Dan dia sangat mengkhawatirkan dari apa yang telah lalu dari solehnya amalan dia, jangan sampai untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalannya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kita ketahui dari bimbingan para ulama salaf. Dan dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi kita, memberi nasihat, semangat untuk mengetahui yang baik, semangat untuk mengamalkannya. Tidak bergantung atas kecerdasan dirinya, kepandaian dirinya, kuatnya dirinya, banyaknya pengaruh dirinya, tidak sama sekali. Dia menganggap apa yang dia usahakan itu adalah taufik dari Allah, dan dia menganggap apa yang dia dapatkan tersebut adalah harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu amalan yang diterima. Dan dia justru mengkhawatirkan banyaknya dosa yang dia ketahui antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuannya itu akan menjadi hujjah atas dirinya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wassalamah. Hammuhu fi tilawati kalamillahil fahma an maulah. Semangat dia ketika dia membaca kalam Allah adalah untuk dia faham dan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sunnani rasul sallallahu alaihi wasallam al-fiqha. Dan semangat dia ketika dia mempelajari sunnah Rasul adalah agar dia memahami agama itu pula, agar dia bisa mengamalkannya. Li'alla yadhi'a ma amara bihi. Dan dia meyakini itu semua dia lakukan agar tidak terlantar apa yang telah Allah perintahkan atas dirinya. Muta'addibun bil Qur'ani was sunnah. Dia menjadi orang yang beradab di hadapan Al-Quran dan Sunnah. Tawadu terhadap apa yang disampaikan dan dinukilkan darinya. Orang yang bersemangat untuk menimba ilmu dan memahaminya serta mengamalkannya. La yunafisu ahlad dunya fi izziha. Mereka para ulama sifatnya la yunafisu ahlad dunya fi izziha. Tidak menyaingi ahlud dunya, orang yang semangatnya adalah dunia, untuk mencapai kemuliaannya. Ada orang yang kesibukannya adalah dunia, tidak dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan kebanggaan dia, orientasi dia hanyalah sebutan seputar masalah dunia. Sedikit pemahaman dia tentang agama dan bahkan sedikit amalan dia. Tidak dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, merasa qanaah dengan apa yang ada. Jadi muslim itu, jadi orang Islam itu, jangan ngoyo-ngoyo, jangan susah-susah. Agama kita itu kan mudah. Jangan memaksakan diri. Naam, jadilah orang yang pertengahan saja. Seolah-olah itu adalah kalimat yang insaf, yang bijak, yang adil. Tapi kalau ditimbang 24 jam dalam sehari, berapa persen dia gunakan waktunya itu untuk ibadah? Berapa persen sejujurnya yang dia gunakan untuk yang lainnya? Seandainya dia insaf, malu dia mengatakan, bisa sehari itu 50% waktu yang saya gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan malu kalau jujur. Tapi kebanyakan orang gak jujur, maka dia bisa mengatakan, ya, jangan maksa-maksa. Dia yang maksa melampaui batas. Jangan ngoyo, jangan bersusah payah. Yang biasa-biasa aja. Naam. Yang adil katanya. 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Dan itu adalah dakwaan semata, igauan kosong dari amalan. Tidak bisa diterapkan. Ya. Nah, yang ada, apakah kita menjadi seorang yang semangat untuk mengamalkan agama dan mendapatkannya, ataukah sebaliknya kita akan terjatuh dan terhempaskan dengan adanya fitnah dari agama dan sibuk mengurusi dunia. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangatnya ahlul ilmi, ahlus sunnah, tidak bersaing dengan para hamba-hambanya dunia, dengan ahlu dunia, untuk mencapai kemuliaan di dunia. Banyaknya pengikut, dikenalnya oleh banyak orang, masyhur, terkenal, ya, itu bukan harapan dia. Tingginya jabatan, banyaknya harta, bukan itu yang perlu disaingi. Walayajazah min dulia, dan dia tak merasa bersedih, berkeluh kesah dengan dianggap remeh karena urusan dunia. Naam, ditanya, Pak, kerjanya di mana? Naam, oh, di sana. Jadi apa? Tukang. Misalkan, sebagai contoh ya, dia tidak merasa hina dengannya. Jadi apa? Penjual. Penjual apa? Ya, penjual apa saja. Penjual online misalkan. Naam, tidak besar. Bahkan kerap kali orang mengklarifikasi penghasilannya berapa sebulan. Ada 10, Pak. Penjual online ditanyanya 10. Ada 5, Pak. Naam. Maka kata beliau, tak perlu bersaing dengan mereka, cukup mengambil apa yang dibutuhkan dan tak merasa sedih dengan apa yang didapatkan dengan dianggap lebih sedikit oleh mereka. Yamshi 'alal ardi haunan bisakinati wal waqar. Ia berjalan di muka bumi dalam keadaan tunduk dan patuh, merasa tenang dengan apa yang ia dapatkan. Wa mustaghilun qalbuhu bil fahmi wal i'tibar. Dia menyibukkan dirinya, berusaha untuk memahami yang baik dan mengambil pelajaran yang ada. Apa sih yang saya belum paham? Berusaha dipahami. Dari yang dia pahami, dia beramal. Atas kekeliruan dia, dia udah tahu tapi melanggar. Dia melihat orang lain padahal seharusnya orang semacam dia gak sepantasnya melakukan yang demikian. Dia ambil ibroh itu. Dia ambil pelajaran. Menyibukkan dirinya untuk memahami yang baik dan mengambil pelajaran dari yang dia saksikan. In farigha qalbuhu an dzikrillahi fa musibatun indahu azimah. Kalau dia mendapati dirinya suatu waktu kosong hatinya dari zikir kepada Allah, dia menganggap ditimpa musibah yang sangat besar pada dirinya. Wa in ata'a Allah azza wa jalla bi ghairi huduri fahmin fa khusranun indahu mubin. dikala dia bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa menghadirkan keikhlasannya. Dia tidak bisa menghadirkan kekhusyuannya. Dia tidak bisa menghadirkan kenyamanan dalam beribadah itu, maka dia merasa penyesalannya dalam masalah tersebut itu nyata. Kenapa saya beribadah tidak merasa nikmat? Sholat masih gelisah, taklim tidak merasa tenang, mendapat nasihat semakin sedih, ya, cemas, tidak suka. Maka dia menganggap dirinya, memahami dirinya dalam kerugian yang nyata. Yadkurullaha ma'adzakirin, berusaha berzikir kepada Allah bersama orang-orang yang berzikir kepadanya. Wa ya'tabiru bilisanil ghafilin, dan dia berusaha mengambil pelajaran dari apa yang terlontarkan dari lisan-lisannya orang yang lalai. Orang yang lalai, orang yang jahil, tidak ubahnya seperti binatang berbisa, seperti ular berbisa, mengeluarkan apa saja yang dia mau walaupun itu merugikan dan menyakitkan orang, tidak peduli. Keadaan tersebut tidak justru dia membandingi dengan menanggapi hal yang serupa, dia menjadikan itu sebagai pelajaran buat dirinya. Naam, adanya orang-orang yang naam kurang baik lisannya, mengambil pelajaran dari hal itu. Alimun bida'i nafsihi, menjadi orang yang pandai untuk mengoreksi atas penyakit dirinya. Wa mutahhimun laha fi kulli hal, berusaha untuk mencermati dirinya, menuduhnya dalam setiap keadaan. Jadi kalau ada peluang bagi orang lain yang salah, untuk dia yang merasa benar, yang dia cari dulu apa salah saya, kok enggak bisa sepaham dengan dia. Padahal dia orang baik. Dia berusaha. Untuk pertama kali yang dia tuduh adalah dirinya. Tidak langsung serta-merta seperti lisanul ghafilin, lisannya orang yang tidak mendapat hidayah. Kesalahan orang lain itu lebih besar di matanya daripada dia memahami kekurangan dirinya. Ittasa'al fil ulumi fatarakamat 'ala qalbihil humum. Semakin meluas ilmunya, semakin ia meluas ilmunya, maka fatarakamat 'ala qalbihil humum, semakin dipenuhi dalam hatinya itu kecemasan. Fastahya minal hayyil qayyum, kesedihan yang meliputi dirinya karena merasa malu dari zat yang maha hidup dan maha kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berapa kenikmatan yang sudah kita ambil, berapa kesenangan yang telah kita ambil, banyaknya fasilitas yang diberikan kepada kita yang lahir maupun yang batin, yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Kenikmatan-kenikmatan tersebut kalau dihitung, maka berapa persen yang mampu dia untuk mensyukurinya, membalasnya dengan cara yang terbaik. Maka dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tambah banyak, malah semakin sedih yang menimpa dia karena merasa malu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa syughluhu billahi fi jami'i sa'yihi muttasilun wa an ghairihi munfasilun, dan kesibukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usahanya hanya pengin menyambung diri dengan Allah, menyambung kebaikan dengan Allah, menyambung kebaikan dengan saudaranya, dan dia berusaha dengan amalannya itu, kesibukannya itu, dari selain Allah dia melepaskan diri. Amalan dia hanya untuk Allah. Tendensi-tendensi selain itu dia berusaha meninggalkan. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu serangkaian kata-kata bijak dari beliau yang menggambarkan tentang sepantasnya kalau orang sudah belajar tuh seperti itu loh. Kalau orang menisbahkan dirinya kepada ilmu sebagai santri, sebagai ustad, guru, sebagai salafi, ahlus sunnah, sebagai umat Islam, itu loh contohnya. Naam. Fa in qala qa'il, apabila ada yang mengatakan, fa hal hadza an'ati alladzina 'atta bihil ulama'a wa saftahum bihi aslun fil Qur'ani awis sunnah au atharun aman taqaddam. Apabila dikatakan, apakah atas pensifatanmu dengan sifat-sifat yang engkau mensifatkan dengannya ulama tersebut ada dasarnya dari Al-Qur'an ataukah sunnah atau mungkin dari riwayatnya para pendahulu kita? Kalau ada yang tanya demikian, qilalah, jawablah. Naam, iya, ada bimbingannya. Wa sanadzkuru minhuma yadullu ala ma qulna insyaallah. Kita akan menyebutkan satu persatu dari apa yang menjadikan dalil atas apa yang telah kita sebutkan insyaallah. Qala rahimallahu qala Allahu azza wa jalla, kemudian beliau mengatakan, Allah azza wa jalla mengatakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dalam suratul Isra ayat yang ke-107 sampai ke-109. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diberikan ilmu, dalam sebutan kita sebelumnya adalah ulama, dan sebutan kita sebelumnya secara khusus adalah orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah padanya bisa memahami ilmu dan bisa mengamalkannya, walaupun sedikit pelajarannya, walaupun sedikit kitabnya. Akan tetapi himmah dia, semangat dia, fokusnya dia adalah memahami ilmu dan mengamalkan. Naam. Maka orang-orang yang dianugerahkan ilmu sebelum mereka, apabila dibacakan atas mereka itu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu ayat-ayat syar'iyah yang bersumber dari Al-Quran ataupun sunnah, atau itu dari ayat syar'iyah berupa al-mu'minin, amalan-amalannya kaum mu'minin yang memberi motivasi atas dirinya, ataukah ayat-ayat itu al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Ya. Apabila disebutkan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujada, para ulama tersebut mereka menyungkurkan dirinya kepada Allah dan sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, dan ia mengatakan dan mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, kami bertasbih, sesungguhnya apa yang engkau janjikan ya Allah pasti akan engkau tunaikan. Wa yakhiruna lil adqani yabkun, dan mereka tersungkur bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan semakin menambah mereka kekhusyuannya. Naam, itu para ulama, ilmu yang menambah pada diri mereka, menambahkan kepada mereka rasa khusyuk dan kedekatan kepada Allah, menambah kepada mereka rasa malu kepada Allah, dan hakikat rasa malu adalah yang menyebabkan atau mengantarkan dia untuk taat kepada Allah dan menjauhkan dia untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, itu malu. Adapun kalau sebaliknya yang manusia mengatakan, ayo sholat, ah enggak, malu, itu sombong, bukan malu. Karena hakikat daripada malu adalah yang bisa mengantarkan engkau untuk melakukan perkara yang taat. Adapun yang memalingkan engkau dari ketaatan itu kesombongan, yang dikatakan Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yang namanya kesombongan adalah merendahkan manusia dan meninggalkan al-haq, meninggalkan yang baik. Afala tara rahimakallah, beliau mengatakan, tidakkah engkau melihat, semoga Allah merahmati engkau, kaifa wasafal ulama bil buka'i wal khasyati wat ta'ati wat tadhallul fima bainahu wa bainahum, bagaimana Allah mensifatkan para ulama itu, mereka itu menangis atas keadaan mereka dan mereka merasa takut kepada Allah untuk membuat pelanggaran-pelanggaran atas hukum-hukum Allah, baik itu hukum terkait dengan dirinya, hak dirinya, hak para hamba ataupun haknya Allah. Takut dia. Wa ta'ah wa tadhallul, dan sifat mereka adalah tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fima bainahu wa bainahum, yang itu hanya diketahui antara dia Allah dan antara mereka. Ini koreksian untuk kita sekalian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. lamanya kita duduk di majelis, lamanya kita naam menyertakan diri kita dalam kegiatan-kegiatan taklim ilmu, pembelajaran agama, mendekat kepada sunnah, sudahkah tiba pada diri kita kekhusyuan, kekhawatiran yang menyebabkan kita menangis atas kesalahan kita? Sudahkah rasa malu dan rasa takutnya kita kepada Allah menyebabkan kita, mengantarkan kita untuk mencegah diri kita untuk melakukan kezaliman-kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada haknya Allah? Coba kita mengoreksi. Karena jari telunjuk ini dalam pepatahnya lebih ringan tuh ke arah depan, kalau begini agak berat, susah nunjuk ke sini tuh. Bisanya cuma ke sana aja. Sekali-kali coba kita menoleh, arahkan jari ini ke arah diri kita. Apa yang sudah kita berikan terhadap apa yang telah kita ketahui, apa yang kita amalkan yang telah dari apa yang telah kita ilmui. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh para ulama yang menyebabkan mereka takut, yang menyebabkan mereka menangis karena dikhawatirkan apa yang mereka amalkan tak diterima, apa yang mereka telah ketahui menjadi hujah atas diri mereka. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar, amba'ana Al-Firyabi, qala haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddathana Abu Usamah an Mis'ar, qala sami'tu Abdul A'la At-Taimi yaqul. Beliau membawakan riwayat dari guru-guru beliau sampai kepada Mis'ar. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Abdul A'la At-Taimi mengatakan. Abdul A'la At-Taimi mengatakan, man utiya minal ilmi ma la yubkihi fa khaliqun an la yakuna utiya ilman yang fa'uh. Siapa yang diberikan ilmu tapi ilmu itu tak menyebabkan dirinya bisa menangis? Fakhalikun, maka tayyib, di riwayat yang lain disebut li khalikin, wallahu ta'ala alam. Siapa yang diberikan ilmu yang tak menyebabkan dirinya menangis karena Allah Subhanahu wa taala, an la yakuna utiya ilman yang fa'uh, maka mengkhawatirkan untuk ia tak diberikan ilmu, ilmu yang bermanfaat atas dirinya. Li'anna Allah azza wa jalla na'atal ulama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para ulama, wa qara'a, kemudian Abdul A'la membacakan ayat Allah, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Membaca ayat tersebut mengingatkan, kalaulah ilmu yang sampai kepada kita tak mengantarkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang sampai kepada kita tak mengantarkan kita untuk menangis atas kesalahan kita, tak menyebabkan kita bisa mengingat dosa-dosa kita, maka kata beliau, itu boleh jadi ilmunya tak bermanfaat. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin, qala haddathani Umar ibni Ayyub As-Siqti, qala haddathana Abu Hammam, qala haddathana Ja'far ibnu Aun, qala haddathana Abu Umais an Aun ibni Abdillah qala. Dari Aun ibni Abdillah tabi'i, beliau mengatakan, qala Abdullah ibnu Mas'udin, Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man humani la yashba'an. Hadis ini diriwayatkan secara mauquf dari ucapannya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, man humani la yashba'an. Dua pesaing yang mereka tak pernah merasa bosan. Dua orang yang tamak, yang dalam ketamakannya tak pernah merasa kenyang. Siapa mereka? Sahibul ilmi, sahibul ilmi. Yang pertama adalah para pemilik ilmu, para pecinta ilmu, orang yang gemar menimba ilmu. saingan mereka adalah bagaimana dia paham dan bagaimana dia mengamalkan, bagaimana dia mendapatkan ilmu yang terbanyak. Tentunya hakikat ilmu yang terbanyak yang dia bisa mengamalkannya dan bermanfaat untuk dirinya. Dan yang kedua kata beliau, wasahibud dunya. Yang kedua adalah orang yang sibuk dunia. Naam. Wala yastawiyan, dan keduanya tak boleh dibandingkan. Amma sahibul ilmi fayazdadu ridallah, wa amma sahibud dunya fayazdadu fi tughyan. Perbedaan itu nyata kata beliau. Adapun mereka orang-orang yang gemar menimba ilmu, yang saingannya adalah untuk menimba ilmu, semakin bertambah ilmu, semakin ia bertambah keridhaan Allah. Karena ilmu yang dia pahami, dia amalkan, dan itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan adapun sahibud dunya, semakin bertambah, bertambah pula rasa angkuhnya. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin beda. Iya kan? Beda temannya, beda, banyak bedanya. Ketika orang semakin bertambah dunianya, waliyadzu billah, beda juga teman-teman baiknya. Dan itu adalah fitnah, ujian bagi setiap orang. Kerap kali orang bisa sabar diuji dengan kemiskinan, keterbatasan, dia bisa mengatakan ya sabar, rezeki juga pembagian dari Allah, tidak akan kita bisa lepas dari apa yang telah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal usaha, kurang, ya sabar, kerja lagi kurang, ya sabar. Bisa orang mengatakan demikian, tapi betapa banyaknya di sana ketika rezeki itu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, justru itu yang mengkhawatirkan dirinya. Sedikit dari mereka yang bisa selamat, sedikit dia berkawan dengan orang-orang yang tampak dunianya lebih mewah, sedikit saja ditraktir setiap sore, beli bakso, baru beli bakso, besok gak taklim, besoknya lagi ditraktir apa, servis motor, traktir, apa aja dimudahkan sama kawan-kawan yang buruk dari sahibut dunia. Besok sudah hilang, ganti teman. Apa namanya? Fitnah. Yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak mengkhawatirkan untuk menimpa kalian itu kefakiran, akan tetapi aku mengkhawatirkan atas kalian antubsata alaikumud dunya kama qad busitat ala man qablakum. Tapi aku khawatir apabila dunia itu dibentangkan atas kalian sebagaimana itu dibentangkan untuk umat-umat sebelum kalian. Mereka dibukakan dunia, dimudahkan, dan mereka bersaing, dan saya khawatir itu pula akan menjadikan kalian mudah dan kalian akan bersaing. Terlalu banyak pelajaran di dalam masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan dikatakan, ah masa teman jualan aja enggak boleh, ustadz itu terlalu saklek, ustadznya terlalu kaku. Naam. Cobalah agak lunak-lunak sedikit. Naam. Yang kita bicarakan di sini adalah pokoknya ilmu. Ketika seseorang dia tidak bisa menjaga ilmunya, silahkan bermuamalah dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita bermuamalah dengannya. Akan tetapi waspadalah tentang fitnahnya dunia, karena akan menyeret seseorang kepada naam kerusakan. Akan bahagia seseorang dengan dunia yang dia miliki ketika dia memiliki ilmu, karena dia akan bisa menjaga batasan di mana dia harus berhenti dan di mana dia harus melangkah dengan ilmu dalam urusan tersebut. Dan bahkan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, janganlah masuk ke pasar-pasar kami kecuali para fuqaha, orang yang sudah faqih dalam urusan jual beli. Karena yang di pasar itu cuma ada jual atau beli, yang ketiganya orang nipu. Kalau enggak dia paham jual, kalau dia enggak paham beli, yang terjadi adalah kedzaliman. Ya, yang terjadi adalah kedzaliman dengan berbagai macam bentuknya dalam perniagaan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tak paham jual beli jangan masuk pasar kami. Nah, kalau kayak gitu yang masuk pasar itu adalah para fuqaha, nyaman kita ya. Naam. Istilahnya mau cash ataukah kredit, tidak ada yang dikhawatirkan. Bahasanya orang sekarang mau COD-an ataukah mau kontan ya, secara online, tidak ada yang mengkhawatirkan. Kenapa? Dipenuhi sama orang-orang yang jujur dan amanah. Tapi jangan gampang-gampang ya. Ini tahun 2023. Nah, la haula wala quwata illa billah. Orang yang memiliki ilmu bisa tergelincir dalam waktu sesaat, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. La haula wala quwata illa billah. Wa amma sahibud dunya fayazdadu fit tughyan. Beda mereka penuntut ilmu dan para na'am penghamba dunia atau orang yang ambisinya dunia, maka orang yang ambisinya dunia mereka akan semakin bertambah dunianya, semakin tambah na'am keangkuhannya. Tsumma qara'a, kemudian Abdullah, kemudian Ibnu Mas'ud, beliau membaca ayat Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Tsumma qara'a lil akhar, kemudian beliau membaca untuk kelompok yang lain, kelompok yang mereka himmahnya, semangatnya adalah dunia. Kalla innal insana la yataqa ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Waspadalah kalian, sesungguhnya manusia itu akan tiba rasa angkuhnya. Kapan? An-ra'ahu istaghna. Kalau ia udah ngerasa kaya, rasa cukup, tak butuh sama yang lain. Naam. La haula wala quwata illa billah. Sudah waktu isya nampaknya. Muadzin, yuadzin, wallahu ta'ala bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi, sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.